menerima aku apa adanya. Buatku berharga, ku serahkan hidupku, segala yang ku percaya. Yes. Shalom sahabat Alitakum. Saya Andy Otniel. Dengarkan terus Alitakum Radio. Membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Waduh, enak banget ya men. Sosial media kayak gini, Instagram punya teman banyak. Aduh seru banget, gak salah gue main sosial media kayak gini nih. Kasihan abang gue, gak bisa main sosial media kayak gini, gak punya teman. Mana sih dia nih, gue lagi nyindir dia padahal. Woi Neil, kenapa bang? Lu main mulu, kerjaan lu kayak gak ada yang lain, gimana sih? Itu bantu mama kali di dapur. Ya ini gue gak main doang bang, ini gue lagi ngobrol bang, lagi itu bergaul. Lu main terus bro, mana sih dia? Kagak bang, ini gue lagi bergaul. Bergaul apa di HP? Orang mana yang bergaul di HP? Ya banyak bang, orang-orang tuh sekarang bergaul di HP bang. Tapi gak begitu caranya Neil. Lu itu mama udah pingsan di dapur, gimana sih? Ya lu tolongin lah bang. Ya bukan gitu, maksudnya untuk mama, mama sekarang udah tidur di kamar sih, maksudnya gitu. Tapi lu kenapa main terus sih? Gimana sih? Ya ini bukannya main juga bang, kayak gini bang. Lu kan nih, lu kan susah dapet temen nih bang. Nah lu coba latihan dulu di sini cari temen. Tapi masalah itu lu gak kenal lu ngobrol sama siapa itu Otniel. Ya kan teman-teman sekolah gue juga punya sosial media bang. Ya, ya tapi lah terus lu mau ikutin kayak orang-orang yang gak jelas gitu gimana sih? Ya sekarang perkembangan zaman harus kita kejar bang, kita gak bisa ketinggalan zaman bang. Oke. Tapi sekarang nilai lu jelek semua Neil, gara-gara lu kebanyakan main kayak gituan. Lu jangan nyalain kayak gini bang, itu gara-gara sistem pendidikan bang. Lu sekarang susah. Nyalain pemerintah kalau kayak gitu. Bukan bang, pelajarannya susah gitu. Itu maksudnya. Karena lu gak mau belajar dan lu kebanyakan main sosial media. Enggak gitu bang. Lu emang malas aja anaknya. Gak gitu bang, belajar kan gak harus dari buku bang. Ya, terus dari mana lagi? Kan bisa dari apa kek, dari Google, dari mana gitu cari-cari. Ya masa lu gak pentingin buku lagi sih Otniel? Lu udah lupa sama buku lu, terus apa gunanya buku sekarang? Ya kan bisa jadi bungkus gorengan. Hah? Kenapa jadi bungkus goreng? Jangan ya, gak boleh. Ya tapi masa lu jadiin buku jadi cuman bungkus gorengan, kan bisa tetap ada ilmunya dari sana. Iya sih bang. Lu tahu zaman dulu aja, pertama keluar aja itu bukan HP, buku bro untuk baca. Lu gimana sih dek? Tapi gini bang, sekarang ini kita harus lebih apa namanya bang? Lebih apa? Up to date. Jangan ribet, apa sih? Maksudnya bang? Simple. Iya harus lebih simple bang. Kenapa jadi gue yang tahu, kan gue yang know life. Jangan ribet gitu. Duh tapi gak gitu Neil. Lu kebanyakan main di situ lu lupa dunia. Enggak, bukannya lupa dunia bang. Ini gue cuman kayak gue masih mengikuti dunia tapi dengan cara yang lebih mudah. Lu sendiri gak tahu kan. Nah oke deh. Tapi lu sekarang gue liat-liatin dari tadi malam itu ngapain sih jempol lu itu dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Nah itu gue baca-baca apa bang sih, apa miligram. Kok miligram? Miligram itu kan aplikasinya namanya. Kok miligram? Insta. Insta miligram. Instagram. Itu apaan itu? Aplikasinya itu biar kita bisa mengetahui dunia luar bang. Lu main-main doang juga di situ? Enggak juga kan gue bilang gue belajar juga bang. Kalau lu belajar ada yang lu baca, ini jempol lu terus. Ada bang, gue baca, gue ngikutin apa namanya akun-akun yang mengedukasi bang. Apaan sih akun accounting? Tuh, apaan kan sih? Lu nggak tahu bang, lu kurang bergaul lu. Ya lu tapi jadi nggak peduli keluarga lu, pagi-pagi berangkat minta duit jajan, hilang dari rumah. Ya lu berangkat sekolah. Langsung berangkat ke sekolah, pulang langsung pulang, enggak ada bergaul itu. Loh, tapi nilai gua bagus-bagus. Ya emang kenapa, emang nilai bagus menentukan seseorang pandai bergaul atau tidak? Tapi seenggaknya gua tahu gua mau kuliah di mana abis itu. Lu enggak tahu mau ke mana-mana lu juga. Ya, gua masih SMP, kenapa gua kuliah? Lah, masa lu enggak mikir masa depan dari nanti, sekarang? Itu bisa nanti, Bang. Ah, tuh aja lu aja meremehkan. Enggak meremehkan, Bang. Iya, Pak. Kalian apa? Kenapa sih ribut-ribut? Bapak lagi tidur sampai kebangun loh. Itu abang, Pak. Oh, kita berdiri di kasur, Nil. Oh iya, maaf. Kalian ini bapak. Bikin bapak emosi tau gak? Kenapa sih, kenapa? Ini dia nih bukannya bantu mama, malah dia main HP. Mainnya media sosial gak jelas lah itu dia. Nyalahin itu main miligram itu gak tuh, jelas nyalahin itu. Nyalahin aja. Gak jelas dia pak, makin hari. Otnil. Apa pak, dia kamu? Aja pak lihat apa tuh? Dia gak punya teman pak. Makanya di rumah terus kan. Beban pak, dia di rumah juga makan tidur. Kalian berdua kenapa sih berantem? Ini hah? Pak, dia tuh gak berantem jelas terus. Tiap hari. Wah, saya nyapu dari pagi ke malam, ketemu pagi lagi. Gak mungkin pak, pagi malam dia kan sekolah. Bohong kan pak. Kamu kenapa sweeping terus? Itu. Bukan gitu pak, cuman seenggaknya saya bener-bener nyapu pak. Dia gak ngapa-ngapain di rumah juga. Otniel nih ya. Kenapa pak? Dengerin bapak, ya. Terlalu banyak media sosial itu gak baik. Kenapa, Pak? Eh, tuh, kamu itu enggak kenal lo. Semua orang di situ loh. Oh, bener tuh, rasain lo. Siapa tahu aja bisa penculik. Rasain lo. Yang ngechat kamu, rasain terus disuruh ketemuan. Ayo lo. Berpura-pura jadi cewek cantik. Ayo, tiba-tiba kamu diculik. Bapak seneng. Tuh abang tuh enggak jelas tuh, Pak. Rasain ya. Dia juga ngomongin temen. Kamu juga jangan ngeledek adik kamu. Iya, Pak. Kamu ih. Kamu kan kamu juga tuh enggak pernah mukanya kamu. Ngeselin, Pak. Tuh, kan. Bang. Iya, Pak. Kamu ini jadi bilang kamu kan gak pernah bergaul. Tahu kamu anak sulung. Coba dong, cobalah bergaul. Bener dong. Males, biar kamu Pak, kenal gitu, sama Pak. Orang-orang. Males, siapa tahu suatu saat kamu dibantu sama teman-teman kamu itu. Iya sih. Cuman gimana ya, Pak? Malu itu, Pak. Tuh kan, emang malu? Emang dia enggak ada bakat bergaul, Pak. Ngapain malu sih? Gimana, Pak? Saya capek gitu, Pak, kalau ketemu orang sakit kepala saya. Kenapa kamu, bisa sakit coba? Enggak tahu. Kamu ketemu orang kena timpuk dia, Pak. Makanya jadi pas kena timpuk dia ketemu orang pas demo. Sobat tahu dibilang ya, kalau ketemu enggak ini gue nih introvert, gue nih introvert. Gue nih enggak enak aja, enggak nyaman gue dikelilingi orang-orang oleh banyak orang gitu. Ya udah nih. Daripada kalian berdua berantem, iya, Pak. Kalian tetap bisa kok kenal dunia luar, tapi masih bisa bantu orang tua juga. Gimana, Pak, caranya, Pak? Nih, dengerin ekskul. Kenapa jadi ekskul, Pak? Ini mau menyelesaikan masalah keluarga, kenapa jadi ekskul? Lagian ekskul kenapa didengerin, Pak? Itu kan tahu, kegiatan. Dengerin dulu, makanya ekskul itu program di Talitakum Radio yang membahas tentang persoalan-persoalan anak muda. Dari kemarin Talitakum Bapak ngomongnya juga. Kamu denger enggak? Kamu aja enggak kemana-mana? Enggak. Hah? Iya, enggak. Kamu enggak kemana-mana. Kamu juga tahu media sosial? Enggak pernah lihat itu Talitakum. Ya kan enggak tahu, Pak. Nih, ya udah dengerin aja. Apa, Pak? Dengerin di radio. Tuh radio kita enggak kan punya radio ya. Radio apaan sih? Nih, kesetahun. Radio itu sarana kita untuk mengetahui informasi dari luar, Bang. Biar Abang tuh enggak terlalu kudet. Biar Abang juga bisa up to date, Bang. Itu mirip-mirip miligram itu. Hah? Beda ah. Miligram terus nyindir aja terus. Iya. Masih tahu dulu. Daripada kalian berantem, udah. Ya. Ah, langsung aja dengerin. Tapi lewat HP. Ya udah nih. Bisa download tuh, yaudah. Download sendiri aja. Nih cara downloadnya gimana sih? Download di HP apa? Abang aja biar yaudah. Dia bisa tahu tuh. Cari aja di Play Store. HP Abang Nexian. Wah. Cari sekarang. Gak usah banyak ngomong. Apa? Buka. Lawan terus. Carinya di Play Store, Bang. Iya, Talitakum Radio. Tik ya. Ini pencet yang kacamata itu ya. Iya kaca pembesar itu loh. Oh, kaca pembesar. Iya. Dia aja iya. Saya bedain kacamata sama kaca pembesar. Buta benda kamu ya. Dani, Pak. Download ya itu ya. Download. Iya. Tahu bacaan download enggak? Dipencet enggak? Iya. Iya. Oh. Masa kamu tiup, Bang? Oh iya, Dani, dah tuh. Terus. Dah. Ya udah tunggu. Oh, udah. Buka sekarang. Nah, terus. Udah. Itu udah stop stream ya, pencet. Enggak usah dipencet itu. Jadi start stream dong kalau dengerin. Terus kalau ekskul dengerinnya tuh jam berapa, Pak? Itu jam 4 sampai jam 6. Di mana? Ekskul tuh ngebahas apa nanya sih, Pak? Kenapa kita mesti dengerin apa hubungan sama kita? Iya. Ih, gini ya. Nih, lupa Bapak jelasin nih. Nanti dijelasin semua tentang sosial media gitu. Gitu. Jadi kalian dengerin sendiri deh nanti. Ter juga kalian sadar akan kesalahan kalian. Oh. Ya udah, Pak, kita dengerin aja sekarang nih. Iya nih, Pak. Ya udah, yuk dengerin. Ibu ajak enggak? Udah capek, ngapain sih? Hah? Capek tau, kalian gak pernah bantuin. Kamu main media sosial terus. Kamu juga gak ngapa-ngapain. Tapi tidur aja. Tapi bantu yaudah, ibu tetangga kamu bantu. Yaudah. Itu apa 107,8 ya? Iya 107,8. Start stream ya. 1, 2, 3. Jadikanku lebih. janjimu. Oh ya Tuhan, kau selalu tepati janjimu. Sebab kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Selamat datang di Teletakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Yeah. Ya, balik lagi bersama kita di X-School Extraordinary After School. Oke. Gimana Jun? Apanya? Gua mantap ya. Mantap. Nah, paling habis ini Remon kan gitu kan. Oh, oke. Okay, kenapa iyalah. Saya aja terus. Harus okay. Dong. Ya, mungkin hari ini hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Halo. Shalom. Dan udah tidak terasa dari Kamis kemarin, kayak udah lama banget kita gak siaran lagi ya. Iya. Kita bakal siaran hari ini dengan tema-tema yang menarik. Dan juga gimana nih, apa kabarnya teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan kita. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang masih mendengarkan, kalau bisa sempat-sempat share-nya, langsung share ke teman-temannya tentang Teletakum Radio dan X-School program kita. Bisa dengerin bareng-bareng ya. Bener banget. Ya, dan jangan lupa, kita masih bisa loh untuk teman-teman yang mau request lagu, yang mau denger-dengerin kita, langsung aja kita ke Instagramnya Teletakum. Oh, kasih tau aja kali ya sosial medianya di mana aja ya. Oke, iya. Di mana aja tuh Neil? Oke, Twitter dan Instagram Teletakum ya, ada di @teletakumradio. Benar. Di Facebooknya ada Teletakum Radio FM dan fanpage-nya ada Teletakum Radio. Oke. Untuk kalian yang mungkin mau WhatsApp bisa juga di 0822 1384 6200. Diulangin lagi. Iya, 0822 1384 6200. Oke, formatnya tuh Mon. Nama spasi umur spasi pesan. Nah, okay. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman lagi ada kesulitan dengan yang namanya aplikasi, ya dan lagi ada bermasalah, bisa kita nih punya link streaming. Link streaming. Ya. Di www.talitakumradio.com. Okay. Di situ ada 3 button player, ada Asia server, Japan server, dan Europe server. Mantap. Dan teman-teman juga kita masih butuh kabar teman-teman gitu ya. Iya. Yeah. Mungkin kalau misalkan ada request-request lagu langsung ke DM kita aja. Ya, yeah, boleh langsung banget. Langsung ke Instagram kita, langsung ke WhatsApp kita. Dan juga kalau masih mau curhat-curhat soal kayak kemarin-kemarin, jangan lupa teman-teman ya, kita masih open curhat gitu ya. Yeah, untuk teman-teman yang mau ngebahas gitu langsung aja ke kita. Yeah. Dan sore hari ini gimana nih, Neil? Oke. Okay. Kabar lu itu kayak gimana gitu? Kabar gua? Yoi. Kabar gua ya puji Tuhan lagi baik sih. Baik. Iya, masih sama seperti yang dulu, cuman ya gitu. Sama seperti yang dulu seperti apa? Ah, itu? Enggak. Anda masih sehat, masih baik. Enggak baik dong. Enggak. Nah, cuman lagi banyak kayak pikiran gitu kan. Kayak pikiran karena anak SMA gitu ya. Iya, apalagi kan dengan menyandang apa namanya? dengan jabatan gua. Enggak, maksudnya kayak jabatan gua ketua OSIS kan kayak banyak gitu yang harus di kayak pamer ya. Bukan pamer Jun, gue curhat dong, boleh dong curhat. Boleh. Ketos. Lu tadi ketos. Nanya kabar gue mau tahu kabar gue. Itu keresahan gitu ya. Iya. Apalagi banyak lagi yang harus gue lakuin. Sekolah kan, lagi sibuk gitu ya? Sibuk banget parah. Sibuk Jun. Banget. Iya. Seorang ketua OSIS, iya. Seorang pelajar, wish. Seorang penyiar, kurang ganteng apa anak ini? Gak gitu. Terus kan apalagi anak berowner organisasi. Iya. Keren banget gitu ya. Gak gitu lu. Sampai hari jomblo. Iya. Udah sudah kuduga sudah. Buat teman-teman yang ciwi-ciwi sudah mau kenal lebih dekat, enggak usah promosiin gua. Boleh sini. Iya, boleh. Apa Instagramnya otniel.alfonsus. Iya, betul. Lagi kesepian. Enggak usah. Iya. Enggak kesepian, gua sibuk, gua berangkat dari matahari belum terbit, gua pulang ngampir rumah matahari udah terbenam, bro. Wis. Gitu. Calon-calon orang sukses. Iya. Amin. Gua mah amin. Oke. Gimana Mon kabar lu, Mon? Hah? Kabar lu gimana? Langsung mengalihkan, gimana kabar lu? Biasa saja, seperti hari-hari biasanya. Gimana? Kayak apa tuh? Kesepian? Kesepian? Itu masuk sih. Orang gitu. Tua gimana dua-duanya? Hah? Sehat ya? Sehat ya dua-duanya. Puji Tuhan. Yang saya tahu pasti separoh sehat. Separohnya lagi gak tahu. Oh, sebelah kanan sehat. Sebelah kanan sehat. Gimana kiri gak sehat? Maksudnya gimana? Sudahlah, lupakan saja. Oke. Bercanda ya. Enggak, kabar lu. Kabar gue baik sih. Baik. Setiap hari baik aja. Gak pernah sakit sama penyakit udah males masuk ke gue. Oke. Yeah. Terus? Iya. Yeah. Ya, itu saja. Lu tidak merasa kesepian? Enggak ada tidak, perasaan tidak. Yang signifikan ya. Gitu. Apa? Tidak ada rasa sepi. Biasa saja bener-bener. Bener-bener flat gitu ya? Flat aja. Makanya lu siaran. Wah? Yeah. Ada dong biar gue bisa biar kamu bisa menghina saya kan? Iya. Tidak ada, saya tidak. Yaudah tidak lah. Mau cerita ke Anda. Ini Instagramnya gak mau dipromosiin. Boleh tuh. Raymond D. Joshua Raymond. Joshua Raymond. Udah lah pokoknya Instagramnya. Ya udah, oh. biar enggak ada yang dateng. Biar enggak ada yang ngunjungi. Oh, ini adalah sahabat Alitakum, jangan lupa dong. Iya, ntar diserbu ya. Instagram Anda. Iya. Ya, apalagi lah. Apalagi ngeliat Raymond kan pas di video itu kan. Aduh, Raymond. Asik ganteng iya, banget. Okay. Aduh, tidak ada videonya. Oh, ada dong. Gitu, Raymond iya. Sekonyol-konyol lagi tuh banyak yang suka gitu ya. Ganteng iya, gitu. Ya. Asik. Terserah kalian. Nah, itu Raymond katanya kalau senyum senyumnya sampai ke itu tulang pipi. Enggak. Saya ke ini leher belakang. Leher belakang. Iya, bibir saya ke leher belakang. Leher Anda putus dong kalau kayak gitu. Oke, Jun, gimana kabar Jun? Kabar gua. Iya. Oh, mau balas-balasan kalian ya. Enggak dong, kita kan satu orang tanya semua orang. Iya, iya, benar. Merata. Baik, gue baik. Pelajaran baik, ya. Juga masih baik. Ya, seperti anak pelajar pada biasanya lah gitu kan ya. Tapi kalau anak pelajar itu biasanya gak ada yang siaran sih. Iya sih. Sekolah aja. Iya sih. Berarti kamu bukan anak pelajar biasa. Kamu juga bukan anak pelajar biasa. Kamu juga Raymond. Amin, kita kan amin. Luar biasa. Kita luar biasa. Pelajar luar biasa. Amin. Benar. Dan sekali lagi untuk sahabat Alitakum yang mau kasih tahu kayak curhatan kalian, cerita-cerita kalian, boleh langsung DM kita ya. Bener, boleh langsung DM, ditungguin tuh. Iya, boleh langsung DM di Talitakum atau ke WhatsApp kita dengan format nama, spasi bener umur, bener spasi bener pesan. Iya okay. Tuh. Dan juga kalau mau request lagu, ada curhat-curhatan langsung aja gitu iya, kan. Iya, iya. Gak usah ragu langsung ya. Request-request. Iya. Dan juga ada kritik ataupun saran dari iya, kali, dari siaran kita kali ini, gak boleh apa-apa. Banget. Langsung aja. Langsung aja kan. Bener banget. Gak usah ragu-ragu. Iya, iya. Bener. Dan okay. Juga mungkin itu aja kali ini, nanti kita akan balik lagi dengan konten-konten kita yang menarik. So, tetap stay tune di Talitakum Radio. Anugerahmu yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku kasih dan karya salibmu, kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu, kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kembali lagi di Talitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Yeah. Balik lagi sama kita di Ex-School Extraordinary After School. Ada yang like ya? Iya. Bagus. Yeah. Oke. Okay. Chatin aja terus. Oke. Okay, jadi. Yeah. Chatin aja. Jadi terus. Hari ini kita akan membahas soal sosial media dengan tema dunia maya atau dunia nyata. Oke. Lu tim mana, Nil? Tim mana? Gua tim dunia nyata lah, jelas. Oh, yes. Lu, Jun? Gua enggak ngerti gua yang mana. Tim Puk kamu ya. Gua tim netral, gua netral. Wow. Netral. Saya tim seimbang. Gitu, bukan. Dong. Itu metal. Bukan. Lu enggak. Kenapa? Lanjut saja sudah. Udah, lu menurut lu gimana, Mon? Lu lebih condong pro ke mana? Pro ke mana? Enggak, saya seimbang sih. Enggak, maksudnya ya? Lu aja main game terus. Iya, lu. Ih. Enggak dong. Itu. Lu nih ya, buat yang enggak tahu, Raymond itu tuh sibuk banget sama HP-nya. Iya, karena punya kerjaan gitu ya. Diem kalian. Bilangnya punya kerjaan. Kalian diam. Bilangnya mau kerja gitu kan. Tapi lama-lama dia ke bawah juga. Iya. Emang asik sih. Ya udah, makanya menurut lu lebih condong ke mana nih? Ke dunia nyata lah. Ya udah, terus menurut lu pendapat lu apa tentang sosial media? Pendapat lu apa? Sosial media. Iya. Pendapat gua enggak ada. Enggak, lu mending enggak bisa gitu. Enggak, lu kalau gini terus ya. Lu gini terus. Kita sebenarnya udah bikin grup ya bertiga sama orang lain. Buat ngomongin iya. Sedih amat. Gini amat hidup. Gimana pendapat lu? Sosial media. Ya, iya. Sosial media bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, bisa juga jadi sesuatu yang berbahaya menurut gua. Oke. Okay. Yeah. Bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Yeah. Kenapa tuh? Manfaatnya kita bisa bersosialisasi dengan orang, bisa ngelihat PR dari teman gitu. Nyontek gitu. Kamu ya? Jadi nyontek dong. Bukan yang ngerjain. Itu jadi dampak buruk gitu. Enggak, maksudnya minta diajarin. Oh, diajarin. Sosial media, diajarin, chat diajarin, gitu. Diajarin nyontek. Ya. Gak gitu dong, Jun. Gak gitu mainnya. Langsung mendapat lu, Daniel. Oke. Gua nih. Enggak, lu dulu. Enggak. Gua masih mikir soalnya. Ya udah, gua dapat. Ya udah, lu dapat. Oke, gua juga setuju sama Raymond soal kayak sosial media itu tuh berbahaya, bisa bermanfaat, bisa berbahaya karena di situ kan kita bergaul kan. Di situ kita bergaul, kita ngobrol sama orang, kita terus kenal orang banyak tapi kita enggak tahu mereka siapa. Iya. Gitu kan, kita enggak tahu latar belakang mereka kayak gimana. Siapa tahu kita deket di sosial media enggak taunya penjahat gitu. Terus kita diajak ketemuan, diculik. Kan udah banyak tuh yang kayak gitu kan kasusnya kan. Deket-deket bukan manusia ternyata yang deketin. Apa? Tuh. Yang lain. Makhluk yang lain kan enggak bisa main sosial media dong. Udah canggih loh sekarang. Udah nih. Serem pembahasan kita ya. Udah lari kayaknya. Iya. Oke, lu Jun gimana, Jun? Menurut gua nih ya. Gue lebih kayak sekarang sosial media itu jadi kayak kebutuhan primer di manusia gitu. Kebutuhan primer. Kebutuhan utama. Kebutuhan bukan sosial media doang ya sebenarnya sih, mencakup banyak hal lain. HP sih lebih tepatnya gue. Oke. Okay. Tapi tambah sosial media, jadi karena sosial media ini lama-lama jadi kayak tempat, sekarang bisa jadi tempat jualan, tempat ambil relasi. Iya, betul. Tempat cari jodoh. Tempat cari jodoh bisa, bahkan sosial media udah ada dating apps, apps gitu kan. Iya. Udah banyak banget yang udah bikin anak-anak tuh jadi kayak apa sih, melupakan dunia. Tapi gimana ya, buat gue sekali kebutuhan primer dan sangat penting, tapi kita sebagai manusia itu udah bisa milah gitu loh. Iya. Yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Iya, betul. Nah, masalahnya adalah di Indonesia kebanyakan enggak menghakimi, cuman kebanyakan adalah media sosial ini jadi kayak ajang yang buruk, bukan jadi positif gitu loh. Maksudnya teman-teman kita aja kayak gitu, kayak misalkan cuman untuk bergaya-gaya bukan terfokus sama hal-hal yang penting. Iya. Harusnya kan sosial media kan bisa memperluas wawasan. Sosial media kan judulnya sosial gitu kan. Sosial yang benar-benar sosial, bukan cuman kayak hai boleh kenalan enggak, bukan gitu doang. Iya. Yang sosial yang kayak sama orang, ini saya sih punya ini, Bapak punya itu. Kita perkenalannya gini-gini gitu betul, dan relasi yang benar-benar sangat tinggi gitu loh. Oke. Gue tadi tertarik sama Junior bilang kayak sosial media itu kebutuhan primer gitu kan. Nah, menurut lu di lu sendiri, sosial media itu di kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Buatku primer. Di lu primer. Kalau lu mon? Gua masih sekunder sih. Sekunder. Masih. Oh. Iya. Tadi lu bilang penting karena untuk nanya PR. Kalau nggak ada sosial media gimana? Hal penting banyak kan. Tapi yang harus diduluin kan cuma satu. Okay. Gitu. Oke. Iya. Soalnya gue pribadi, gue fokusnya kayak misalkan nih, let's say ini kan kita punya program nih kan, program iya. kita mau nggak mau mesti share di Instagram kita. Iya, iya, iya. Perlu aktif. Akum, perlu aktif. Bagian dari promosi. Iya, bagian iya. dari promosi biar semua orang tuh tahu isinya iya. tuh apa aja gitu. Iya, iya. Jadi iya, betul, bukan betul. Cuman kayak makanya gue riskan dan keselnya sama bahkan teman-teman gue sendiri gitu ya. Iya. Untuk kalau teman-teman tahu juga sosial media itu cuman kayak buat ajang bergosip, ajang cuman untuk bermain-main. Yeah, padahal kalau ngomongin sosial itu bisa sangat luas. Iya gitu betul, betul. Makanya gue sampai sekarang gue switch akun Instagram gue itu ke akun bisnis gitu. Oh, untuk apa? Untuk supaya kalau misalkan ada relasi, misalkan kan kalau gue kan apa? Gue lupa gitu. Pokoknya adalah tag-tagnya gitu supaya kalau misalkan mau cari, misalkan ada orang mau cari produser gitu kan. Oh nih produser nih gini-gini, jabatannya gini-gini. Sekalipun gue belum keluarin apa-apa gitu ya. Oh bisa, gitu. Oh bisa gitu di Instagram. Bisa, makanya makanya gue berusaha untuk nyari relasi yang penting gitu loh. Baru tahu gue bisa kayak gitu kalau dibikin ke bisnis. Bisa. Oh jadi bisa misalkan kita lihat di produser nanti bakal keluar tuh nama-nama keluar. Waktu itu gue tulis penulis gitu kan. Gue kan sempat nulis quotes gitu kan ya, iseng-isengnya. Nah, orang tuh jadi banyak yang ngunjungin gitu. Oh. Karena orang mau ngeliat tulisannya tuh kayak apa gitu. Okay, kayak misalkan fotografi gitu kan biasanya. Atau kan lu kalau artis di bawahnya ada yang kayak aktor. Iya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Iya, kan? Kayak gitu-gitu tuh dicari gitu. Okay. Langsung keluar listnya, itu profilnya diklik. Gitu. Baru tahu gue nih. Baru tahu. Jadi gitu. Makanya buat gue pentingnya sosial media tuh bukan cuman masalah cetan ya. Bahkan di sosial media sekarang itu bisa untuk berorasi, tau gak sih lo? Tahu. Jadi sekarang kalau misalkan bikin petisi gitu. Bisa bikin petisi. Iya, bisa. Kayak di-share gitu kan terus. Orang kalau powernya udah kuat diangkat ke pemerintah dan ini hasilnya gitu. Iya, betul. Dan juga bisa sih kayak misalkan apa ya? Misalkan satu pihak debat gitu kan ya. Yeah. Ada punya pendapat pribadi gitu kan, di-share di Instagram dan banyak yang mendukung, banyak yang enggak suka. Itu buat gue sosial media yang penting harusnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak ada tujuannya ya lu menggunakan sosial media tuh nggak cuman ya buat gue seneng ya walaupun itu tujuan sih tapi kan itu kayak cuman untuk hiburan doang kan hiburan semata lah iya tapi lu tau nggak bisa banyak hal yang bisa lakuin gitu apa lu tau nggak kenapa banyak yang buruk di media sosial kenapa karena sekarang semua orang punya HP murah sekarang kan iya sih ya kan dan jadi nggak semua megang HP dan nggak semuanya berpendidikan teredukasi Jadi kayak orang-orang yang emang kurang edukasi main sosial media dan kebanyakan mereka yang bisa membuat kayak menunjukkan bahwa banyak hal buruk di dengan cara mereka mengakses terus kayak bahasa yang kurang dijaga gitu kan di sosial media. Kalau dulu kan harus punya komputer dulu HP nggak bisa media sosial kalau mau media sosial kan harus punya komputer setidaknya ke warnet gitu kan anak-anak nggak mungkin bisa kayak gitu dong. Iya betul. Itu sih perbedaannya ya. Nah mungkin itu jawaban dari kita. Kita masih mau denger opini teman-teman soal namanya sosial media. Langsung aja kirim ke Instagram Metal Takum ataupun DM kita di Instagram juga gak masalah. Betul. Dan coba akhirnya gue juga ada nih pendapat dari sahabat dari Takum. Oke. Betul. Yaitu ada yang bilang dari Lukas AZ. Lukas pakai Z underscore AS. Asing. Aduh, enggak penting belajar, enggak penting. Buang-buang kuota doang. Wih. Oh. Tim penghemat kuota. Tim penghemat ya. Mentang-mentang lagi terlanda. Iya. Buka dia ciri-ciri buka sosmed kalau minta hotspot doang tuh. Iya. Bro, hotspot, bro. Dua minggu sekali. Iya. Langsung makanya kenapa enggak heran abis kenapa? Karena dia bukanya cuman buat gitu-gitu doang. Iya. Oke, ini ada juga temen gua. Mana? Sahabat Ari Takum. Sahabat gue. Anda pikir itu sahabat saja? Iya. Sahabat nih, Anda. Iya, sahabat Ari Takum. Michael SWND. Michael SWNDI. Buat iya. Dia bilang buat balikan sama mantan. Waduh. Gitu. Jadi dia menggunakan ada media lain. Iya, dia menggunakan sosial media untuk balikan dengan mantannya. Ini seperti masih ada benih-benih gitu ya. Belum dibersihkan sempurna gitu buat ya. Buat itu lah penting banget karena bisa kasih kabar buat mantan mungkin kayak gitu ya. Iya. Tapi kok kasih kabar buat mantan? Kenapa ngasih kabar karena buat dia, mantan? Dia komen, kenapa dikabarin? Karena dia komennya enggak sekali, bro. Di lu juga? Iya. Oh. Penting sih buat kasih kabar buat pacar kalau gak mantan. Oh. Gitu. Waduh. Kalau pacar. Oh kalau. Pacar gak ada mantannya diembat. Ih aneh emang. Kalau udah capek mantannya juga dipergunakan dengan baik. Oke. Lanjut Mon, teman lu ada Mon? Ada. Dari sahabat Elite Agung. At Fiona NJN. NJN apaan? Enggak tahu, udah apa itu. Intelligent. Waduh. Enggak dong. Dibilang penting sangat karena manusia tidak bisa hidup tanpa sosmed. Sekarang oh, ini. Iya, salah. Bro, manusia karena tidak bisa hidup tanpa roti saja. Wow. Manusia hidup masih lanjut, dia masih lanjut. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Iya, maaf, ralat. Terus dibilang karena semua yang kita butuhkan ada di sana. Di sana di mana? Beneran ada. Di media sosial katanya. Tapi kalau gue sebenarnya emang pertolongan Tuhan ada di media sosial ya? Enggak sih. Harus bisa ngebahas. Lu enggak bisa ngebahas detail itu dong. Lu enggak bisa harus minta ke Tuhan sendiri. Iya, bisa dari sosial media. Iya. Anda pikir Anda posting foto Anda terus minta pertolongan Tuhan emang bisa begitu? Enggak bisa gitu dong. Iya, itu benar. Cuman kalau ngomongin kebutuhan yang ada dalam diri dia, memang di sosial media itu ada. Kayak misalkan nih ada akun kayak jual sepatu. Iya, gitu. Kebutuhan-butuhan baju, makanan aja sekarang ada loh di sosial media. Iya, kayak gitu, Mon. Gitu. Enggak sampai Tuhan dong. Iya. Kan dibilang semua. Udah, jangan-jangan okay, kalau dia mau beli next. Orang tua dari situ. Oke, okay, next. Ada lagi sahabat Elite Agung yang kirim. Ada lagi sahabat Elite Agung yang kirim. Abadu. Yang kirim ininya ke aku ya. Dari Wahyu _ Sinurat. Dia bilang penting banget kalau lagi ada PR wakakakek gitu katanya. Apa bentar coba ulangi. Wakakakek. Penting banget kalau lagi ada PR wakakakek gitu. Wakakakek. Oh, itu maksudnya ketawa ya? Iya, tapi ketawanya wakakakek. Wakakakek. Sebenarnya gue riskan dan capek mendengar WKWK sebenarnya. Kenapa tuh? Karena WKWK dan kehidupan nyata tidaklah sama gitu. Gak sinkron ketawa. Lu ketawa hahaha. Tapi kalau misalkan WKWK. Gimana gitu. Oke, skip. Bahas itu, kita bahas yang lain. Oke. Temen lu sahabat Elite Agung ada yang kirim ke lu, Jun? Ada. Dari Yan Wisu. Ini anti-anti di gua nih. Oke. Dapat info dan memberi info. Diberkati agar dapat memberkati dari orang lain ke orang lain. Oke, siap, mantap. Bermanfaat berat ini, tuh, berat tuh bahasa demon. Gue yakin kalau lu diajak ngobrol sama dia, lu ketinggalan jauh, Mon. Benar-benar. Iya. Apalagi IQ-nya Raymond setara dengan ikan mas koki. Kan? Setengah ikan mas koki. Iya. Sendok. Dua Raymond setara dengan satu ikan mas koi. Lu kenapa ngerendahin diri lu sendiri, Mon? Biarin aja sampai tidak ada yang bisa merendahkan saya. Oke, lagi Mon, sahabat Elite Agung. Tidak ada lagi, saya kesepian. Oke, ada lagi nih teman gue yang kirim. Dari Tiara PND _. Dibilang, kalau menurut gue untuk melepas penat sih, tapi kadang diri gue sendiri juga ketagihan sosmed buat komunikasi gitu. Nah, yang dipertanyakan komunikasi sama siapa tuh? Ya udahlah, itu enggak usah perlu tahu lagi. Lo ada lagi, Jun? Ada. Dari JR Panjaitan. Oke. Gak sepenting cinta gua buat dia. Dianya itu DIA-nya huruf gede. Dianya itu Tuhan. Jadi, wah, keren sih. Keren. Gak sepenting cinta. Cintanya siapa? Cintanya dengan Tuhan. Ada yang tahu cintanya. Enggak, cintanya siapa cintanya? Cinta dia dengan dia Tuhan. Besar buat Tuhan. Oh, gitu. Siap. Berat. Kok kan, berat sih yang share ke lu, Jun? Enggak tahu karena serius lu yang karena badan saya berat. Oh, itu kayak mempengaruhi media sosial kamu ya, berat. Iya, berat. Badan saya berat, pembahasan saya berat. Oke. Ada lagi nih. Satu sahabat Elite Agung yang kirim ke gua. Dibilang gak penting gitu. Waduh, dimarahin kan gitu kan. Karena wasting time dan masih pentingan dia yang memikirkan aku. Saya kira bermanfaat. Melarang. Dianya huruf kecil. Iya, saya kira bermanfaat. Sampai kamu mau tahu gak dia siapa? Kamu tahu gak? Teman kita, bro. Siapa tuh? Isaac Junior. Kamu namanya siapa? Kamu siaran tiba-tiba bucin aja kan. Kamu. Iya. Maksud kamu kenapa, Jun, kirim-kirim begini, Jun? Enggak, gimana iya. Gitu. Maksud ya? Anda iya. Apa? Sebenarnya aku membutuhkan pertolongan untuk teman-teman Elite Agung untuk menguras isi hatiku. Oh, untuk dikodein gitu ya. Dikodein. Oke, ya, buat oke buat kamu yang merasa kalau dikodein Junior ya. Ya, please DM Junior sekarang. Oh, jangan keraskan hatimu. Sahabat Elite Agung, ini hanya cuman kayak bercanda mungkin ya. Iya. Bercanda yang serius. Wah, masih bisa mengelak kamu. Oke. Eh, gua ada lagi nih. Apa tuh? Dari followers Indonesia. Apa? Pasti Hai Jun. Iya. Tuh, kan. Hai Isaac Junior. Tidak bermanfaat. Yang lain, coba yang lain. Tahu? Gua udah. Yang lainnya nggak gue pilih lagi. Oke. Gua ada lagi juga, temen gua satu lagi dari MRCLSMB. Susah. MRCLSMB. Marcel ya. Iya, Marcel. Oh. Aku bilang enggak usah diinin, pokoknya MRCLSMB. Oh nah, iya. Dia bilang enggak penting buat gua, ngegas dia. Oh, jelasin kan, kenapa tapi enggak penting buat gua. Terus kenapa kamu download itu semua Instagram gitu kan? Yang iya. Sosial media kenapa di download? Kenapa dia komen di Instagram? Iya. Kenapa dia tidak komen di WA? Iya. Kenapa dia tidak komen langsung ke kami? Iya. Kenapa? Iya. Kenapa kamu enggak komen di itu? Enggak usah deh, enggak lucu. Ya. Oke. Okay, sudah menyerah sebelum berjuang. Oke. Okay. Ya, itu mungkin opini dari teman-teman gitu ya kita ada. Bahas. Iya, betul. Dan betul, juga betul. Mungkin itu pendapat-pendapat. Nah, untuk teman-teman yang masih mau kirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, berpendapat, langsung chat, berpendapat, kritik dan saran, langsung aja ke Instagram, ke WA kita, ke sosial media kita semua. Iya, betul. Langsung aja kirim, mau request lagu langsung kirim. Langsung. Gak usah ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu. Dan mungkin itu aja untuk sekarang. Nanti kita akan balik lagi dengan konten-konten yang sangat menarik. Tetap stay tune di Teletakum Radio. Sahabat Talitakum, saya Anes, stay tune di Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Untuk menebus hidupku. menderita, gantikan ku. Kau gantikan dengan darahmu, kau selamatkan ku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih kau tebus hidupku. Lagi. This is what I want you guys to do. Yeah. Get your hands up. Come on, get your hands up. High like this. Let's go. Ready? Yeah. God is in the house. That's right. Yeah. Yeah. Berhadapan langsung dengan hadirat dari Dia yang kudus, memastikan bahwa segala beban tekanan dunia terputus dalam Dia. Alami kebenaran hidup yang sejati. Ku pastikan bahwa Yesus yang selalu ada di dalam hati. Tak lagi ku berlari, tak lagi aku mencari-cari, tak lagi ku hindari untuk menghadapnya setiap hari. So praise His glorious name. So loud like you just can't stop. Head first, start to ignite. Harder than hype, louder than life. Put your hands up. Come on, come on, come on. Are you ready? Yeah. Are you ready? Let's do this. One, here we go. Two, three, hey. Hands up, hands up. Come on, let's raise him up. Jump up, jump up. He's worthy of our shout. Hands up, hands up. Come on, come on. Raise him up. Jump up, jump up. He's worthy, worthy, worthy. Yeah. Saat susah, ribet, masalah hidup harus kau tatapi. Saat kejam dunia ada di depanmu harus kau hadapi. Yeah. Just praise His glorious name. So loud like you just can't stop. Head press start to ignite. Harder than hype, louder than life. Put your hands up. Hands up, hands up. Come on, come on, let's raise it loud. Jump up, jump up. He's worthy of our shout. Come on. Hands up, hands up. Yeah. Come on, let's raise it loud. Jump up, jump up. Semua tangan terangkat, come on, get your hands up. That's it, come on. Lift them up, yeah, lift them up. Okay. everybody's happy. Saat senang, riang, beban hidup pun tak terasa memberati. Saat gembira, cerah, kau yakin kau selalu diberkati. Just praise this glorious day, so loud like you just can't stop. Hand press start to ignite, harder than hype, louder than life. Here we go, here we go, here we go. Hands up, hands up. Jump up, jump up, it's worthy of my shout. Hands up, hands up, go, go. Jump up, jump up, jump up, it's worthy of my shout. Hands up, hands up, yeah. Come on, let's raise it loud. Jump up, jump up, it's worthy of my shout. Hands up, hands up, come on, let's raise it loud. Jump up, jump up. Show him love. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, Amri. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi tiada pamrih. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mulai jadi penuh kemuliaan. Kembali lagi di X-School Extraordinary After School. Yeay. Tadi kita udah mau bahas hari ini soal apa? Sosial media. Yeah. Yeah. Yeah. Dunia maya atau dunia nyata. Yoi. Iya. Oke. Okay. Jadi kita bakal langsung bahas dari aplikasi yang pertama. Oke, okay, aplikasi yang pertama. Apa? Oke, yang pertama itu ada dari Facebook. Oke. Yeah. Jejaring sosial ini memiliki 1 miliar pengguna. Jun. Kenapa? Ngalangin. Oh. Iya. Jejaring sosial ini memiliki 1 miliar pengguna terbesar di jagat raya. Untuk urusan pengguna, Facebook bukan hanya jejaring sosial. Mark Zuckerberg menyuntikan beberapa platform lain di situs tersebut. Oke, Facebook adalah sosial media online asal Amerika dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai FaceMesh pada bulan Juli tahun 2003 dan kemudian diganti nama menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Nah, sejarahnya itu pertama didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman-teman di asrama saat mereka berkuliah di Universitas Harvard, yaitu ada 4 orang temannya, ada Eduardo Severin, Andrew McCallum, Dustin Moskowitz, and Chris Hughes. Weh, ada N-nya gak tuh? Yeah, yeah. Mantap. Aturan dan di situ. Oh, ya. Yeah. And Chris Hughes. Asik. Oh, ke bawah Jun. Sorry. Okay, gitu. Okay. Inggrisnya parah. Inggrisnya keren parah ya, bukan keren. Tapi ini keren banget ya. Apa dia ini sampai terbesar di jagat raya, yeah, men? Iya, ayo, betul. Ngomong-ngomong, media sosial pertama lu apa? Oke. Berdua. Gue Facebook. Facebook gue. Iya. Gua enggak. Iya kan? Yang ada yang Friendster siapa nih? Iya, enggak. Tua sekali. Tua sekali. Oke, dan ini gue juga baru tahu, Bro. Apa? Sebenarnya tuh nama awalnya tuh FaceMesh. Baru tahu gue juga. Oh, di awal tuh bukan Facebook. Bukan, yeah. FaceMesh. Iya. Pada bulan Juli tahun 2003. Iya. Baru diganti nama pada 4 Februari 2004. Ada peralihan perusahaan kah atau apa? Enggak ngerti ya. Enggak ada sih. Cuman diganti nama. Ganti nama doang, iya. Biar bagus gitu ya. Iya. Tapi bro, di sini tulisannya itu ialah 1 miliar pengguna. 1 miliar banyak pengguna. Lo. Kita di bumi ini ada berapa orang? Ah, enggak tahu lah, gua enggak ngurusin Jun. Anda sangat tidak peduli. Tidak peduli. Gua ngapain ngitungin sampai ke situ gitu. Iya sih, cuman ini kan bisa lihat data ya. Ngomongin presentase bahwa sangat sebanyak ini. Oh iya. Sedangkan sebanyak ini Othniel. Iya, maaf. Gua tertarik di sini sama ini loh, tapi gini guys. Di sini dia enggak sendiri. Kan karena kita tahu Mark Zuckerberg itu sendiri. Apa dia berdiri sendiri? Iya, dan ternyata di sini dia ada teman-temannya ya, ada Eduardo, Andrew, Dustin sama Chris. And Chris Hughes. Iya. Dan menurut gua lu jangan nyindir-nyindir gitu lah aja. Enggak, itu keren, Bro. And kenapa? And Chris Hughes. Udah, oke. Okay. And Christmas. Okay. Dan ini menurut gua penting banget gitu kan, kayak si Mark pengen bikin suatu aplikasi untuk apa? Untuk jejaring sosial tapi kan online. Sedangkan dia juga enggak lupa kalau dia ada di dunia nyatanya dan dia butuh teman-teman juga, yeah, untuk mendirikan aplikasi tersebut, yeah, gitu. Dan untuk kalian yang masih terlalu sering menggunakan sosial media, cobalah kalian lihat lagi dunia nyata kalian kan. Iya. Yeah. Mungkin siapa tahu teman-teman bisa bikin sosial media lagi. Iya, betul. Mungkin langsung kita pakai. Betul. Iya, siapa tahu nanti bikin sosial media inovasi kan, lah gitu. Iya, terbitan Indonesia gitu, tenar langsung satu dunia kan. Benar. Amin. Tapi TikTok tuh buatan mana sih? Aku tidak tahu. TikTok enggak tahu gua. Bukan Indonesia ya? Bukan. Oh. Bukan. Bukan. FYI. Cuma rame di sini. Oh, iya. Lanjut yang kedua ada Twitter. Ya. Yeah. Microblogging ini memiliki 500 miliar pengguna. Wah, hampir setengah pengguna Facebook. Oh, masih kalah sama Facebook nih ya. Iya. Didirikan pada tahun 2006, Twitter Cepan mendapat hati di kalangan netizen khususnya pengguna mobile. Iya. Yeah. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Bee Stone, dan Evan Williams. Pada 21 Maret 2006 di San Francisco, Amerika Serikat. Ya. Twitter pertama kali diperkenalkan oleh Jack Dorsey pada sebuah acara diskusi diselenggarakan oleh Odeo. Itu yeah. sebuah perusahaan yeah. podcast gitu. Podcast ya. Yeah. Jack Dorsey adalah seorang mahasiswa sarjana universitas. Ya kan ya? Iya, yeah, yang di New York. Yeah, yang mengemukakan gagasan mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dalam sebuah kelompok kecil sehingga timbul interaksi. Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat penggunaan Facebook dan sama Twitter ini lebih beda gitu ya. Twitter nih lebih kayak menunjukkan pendapat ya gak sih? Karena dia gak terfokus sama direct message-nya gitu. Oh jadi? Ya. Lu main Twitter gak pada? Enggak. Serius? Gue main. Ya maksudnya dia kayak lebih kayak misalkan lu menanggepin komentar orang lain tapi itu ada di profil lu ya gak sih? Iya. Oh jadi, begitu ya? Iya jadi kayak nih ketika lu nge-retweet suatu tweet gitu kan. Yeah. Nah itu bakal muncul di apa namanya? Profil. Ya di profil lu. Kan kalau di Facebook kan enggak kan? Lu komentar ya udah komentar ketutup gitu. Ya misalkan lu Nimon, lu chat gua nih. Iya. Lu ngechat gua. Yeah. Ngechat gua cuman itu jatuhnya kayak bikin status juga sih ya kan. Iya. Dan gua nanggepin status lu karena lu nge-tag gua misalkan gitu kan. Iya. Dan itu akan ada di profil kita dua-duanya. Iya gitu. Gitu. Oh. Ya ini kayak lebih tepatnya sosial media ini yang kayak gini nih yang benar kita butuh kayak memang mengemukakan pendapat iya. ya kan supaya tujuannya orang-orang bisa tahu pendapat kita setuju apa enggaknya. Iya, gitu. betul. Tapi lu apa merasa enggak sih makin kenapa? Kesini tuh kayak Twitter disalahgunakan gitu. Kayak jadinya kayak untuk cari-cari sensasi aja gitu. Kayak temen gue ada kan. Dia upload sesuatu yang kayak galau-galau atau kayak yang biar semua orang tahu gitu ya. Iya, ampun. Nah dia upload di Twitter, terus di screenshot diupload lagi di Instagram gitu. Aneh-aneh. Iya, kayak apa ya? Menurut gue kayak kecaper gitu ya, kayak. Kayaknya mungkin ini salah. Harus ada edukasi lagi sih iya. soal sosial media sih. Iya, emang harus semua orang. Selama ini gue belum lihat sih ada edukasi media sosial. Pengarahan mungkin dari seminar ada, tapi enggak menyeluruh, coy. Iya. Di media massa, di TV enggak ada gue lihat. Iya, benar-benar. Soalnya sekalinya seminar tuh karena orang yang memang belajar. Iya, dan orang yang enggak tahu apa-apa soal media sosial itu yang cuman make doang, yang cuman kayak ikut-ikutan doang. Iya. Itu lebih kayak lebih tempat bergaya, pamer ataupun cari kesenangan pribadi. Iya. Gitu sih yang gue tahu. Dan makanya mungkin kita sebagai pengguna juga mesti lebih bijak lagi sahabat Teltakung dan kayak pertama untuk kita bertiga juga gitu ya. Iya, betul. Ya, lanjut. Okay. Yang ketiga ada Google. Google Plus. Google pun tergiur ikut terjun di jejaring sosial. Kini media sosial ini memiliki 400 juta pengguna. Yeah. Google Plus terkenal dengan fitur Hangout-nya. Yeah. Lo Google tahu? Hangout. Iya, yeah, lu ada tahu Hangout-nya? Tahu. Aplikasi yang gue pakai. Gua ada di karena itu mau enggak mau Google itu kan aplikasi bawaan. Iya, yeah. Itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan juga fiturnya juga ada cuman gue kurang aktif karena di sana nggak banyak penggunanya. Iya betul. Nggak begitu eksis kalau di gue sih. Iya gitu. Sama. Tapi makanya ini buat gue kalau misalkan ada orang yang upload di Google Plus gue kenapa tidak ada yang melihat? Tidak ada yang melihat. Anda bikin status lagi sedih. Tidak ada yang balas. Tidak ada yang komen. Tidak ada yang balas. Terus sedih. Gue nggak ada di sini. Iya terus sedih. Kenapa tidak ada yang balas? Ternyata salah. Tidak berpikir sebelum salah tempat curhatnya. Salah tempat. Iya. Lanjut. Apa nih? Lanjut ada LinkedIn. Nah, iya, jejaring sosial ini dikenal sebagai jejaring sosial pekerja profesional. Oh, nah, makanya khusus, kan ini khusus pekerja, makanya namanya link ya. Iya, makanya kita juga kurang tahu kan. Iya, makanya tahu. Kurang tahu. Iya, benar. Karena ini biasa digunakan untuk pekerja profesional. Okay. Nah, biasanya LinkedIn ini menghubungkan antar profesional maupun dengan brand atau perusahaan. Kini memiliki 175 juta pengguna. Nah, LinkedIn adalah situs web jejaring sosial yang sangat cepat perkembangannya. Situs yang berorientasi bisnis terutama digunakan oleh jejaring profesional. Situs ini awalnya didirikan oleh Reid Hoffman pada tahun 2002 dan secara resmi diluncurkan pada Mei 2003. Pada tahun 2006, LinkedIn sudah dikenal oleh 20 juta orang. Sampai September 2007, situs ini memiliki lebih dari 14 juta pengguna terdaftar, meliputi 150 industri dan lebih dari 400 bidang ekonomi yang diklasifikasikan menurut jasanya. Dan Juni 2013, LinkedIn melaporkan situs mereka telah memiliki akun pengguna lebih dari 259 juta. Wah, hampir 300 dong. Itu. Iya, 259 juta yang tersebar di 200 negara. Wow. Oke, dari sini kita belajar bahwa para pekerja hanya beberapa ratus juta orang. sedangkan di Facebook semua orang. Jadi maksudnya jadi ya kan jadi sini kita tahu para pekerja berapa pekerja ya gitu ya. Berapa pekerja sisanya bekerja gitu ya. Anak-anak. Benar-benar. Dan di sini tapi itu enggak sih Raymond. Indonesia itu termasuk penganut Facebook terbanyak tuh enggak? Enggak. Hampir di dunia tuh. Tapi emang banyak sih. Gua sih enggak heran. Setiap gua tanya pasti pada punya. Pada punya sih. Bahkan anak kecil aja ada. Nih, gua tanya lu pertama kali buat Facebook umur berapa? Gua bikin itu pas gua SD sih. SD. Lu Mon? Iya, kelas 6. SD. Iya, gua juga SD. Langsung alay lagi. Iya, gua ngeliat gua kalau buka malu coy. Iya, untung udah gua potong-potong. Iya, gua kalau bersihin. Kalau mau buka Facebook ke warnet dulu gua. Iya sama. Kalau enggak ke warnet ya enggak main Facebook gitu. Iya, emang dulu tuh enggak ada HP. Gua. Iya, gua pribadi ke warnet, abis warnet gua pakai HP mak gua sih. Oh. HP mak gua zamannya BlackBerry. Oh, zamannya. Iya, gitu. bisa. Cuman kalau mak gua kalau gua pinjam HP-nya langsung di buat apa sih kamu? Buat apa kecil? Kamu? Iya. Main Facebook. Iya. Gak jelas kamu. Iya. Masih kecil juga. Dan gua sendiri Facebook tuh gua sampai berapa akun gua? Kayak yang lupa password yang iya dulu zaman SD enggak begitu nginget ya. Iya. Iya memang iya. Lupa. Password lupa ya udah bikin baru. Cuman zaman buat main game. Iya benar. Benar. Iya. Iya. Terus kalau apa namanya? Gue tadi lupa lagi mau bilang apa. Aduh, banyak pikiran nih ketosis. Ketosis susah kita mikirnya ya, capek gitu. Udah jadi paksa udah. Jadi paksa. Oh enggak ini nih. Oh inget. Lu pas bikin akun umur lu naikin. Biar by the way. Enggak, gue enggak. Lu enggak, lu bisa? Enggak. Bisa dong. Oh gitu. Fiksi 2002 gue. Wah. Lu, gue gak bisa. Gue lahir tahun 97. Gak boleh 2003 katanya. Iya, gue lahir. Hanya gagal terus. Iya, gue lahir tahun 97. Gue 2002 bisa. 97-an. Iya. Gue 2002 bisa loh. Ih. Makanya pas SMP umur gue di 20-an ya. Facebook iya udah jauh umur gue. Anak-anak ini. Jangan ditiru sahabat Teltakum. Untuk teman-teman adik-adik yang mendengar gitu kan. Yeah. Kalau lagi mendengar. Kalau memang belum saatnya menggunakan Facebook atau sosial media gitu kan. Iya jangan dulu lah. Cukup SMS aja untuk orang tua. Iya. WhatsApp. Udah penting grup WA keluarga. Iya. Betul. Udah penting gitu kan. Kayak keluarganya Otnil, keluarga Cemara. Iya. Keluarganya. Kenapa di sini? Banyak yang menyebar hoax. Enggak dong. Enggak. Oke lanjut jin yang kelima. Tapi sabar dulu. Ini tanda-tandanya. Betul. Tandanya LinkedIn ini memang terfokus ke pekerja ya. Iya. Pekerja profesional. Profesional. Jadi bukan. Jadi kayak businessman di dunia business, ini. Businessman yang kayak memang cari kayak industri-industri juga. Bukan pekerja di sini gitu ya. Iya. Kayak inti-inti dari pekerjaan itu pekerja ada di sini. Hampir 300 juta bro. Iya. Iya. Kayak itu hampir dari bos tiap dunia kan negara nggak sampai 300 juta. Kan? Iya betul. Itu sih kerennya sih. Ya kita lanjut deh yang kelima. Yang kelima ada apa tuh? Yang kelima ada Instagram. Kedua pendirinya adalah Seastrom dan Krager. Krager. Iya, Seastrom dan Krager. Bukan N. Krager ya? Enggak, ntar lu nyinyir lagi. Ya, sebelumnya mereka ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bergelut di dunia media sosial. Jadi, Seastrom dan Krager ini udah lama dulu di media sosial kan? Ya iya. Karena yang sebelumnya kita tahu, mereka enggak ada gitu latar belakangnya di media sosial kan? Nah, Seastrom mendapat gelar BSc dari Stanford, sementara Krager yang juga merupakan lulusan Stanford pernah menghabiskan waktu magangnya di Microsoft. Nah, Instagram itu lahir dari kritikan Seastrom dan Krager sendiri terhadap hasil foto di ponsel yang menurut mereka kurang baik, kurang enak lah dilihat gitu kan. Yoi. Nah, awalnya Instagram dibekali 11 preset yang memungkinkan penggunanya untuk menambah efek pada foto hasil jepretan ponsel. Selain itu, kedua founder ini juga menilai saat itu mengedit dan mengunggah foto di digital ke media sosial memerlukan waktu yang lama. Nah, untuk itulah Instagram hadir. Seastrom mengatakan foto yang diunggah ke aplikasi buatannya tidak diunggah secara penuh. Dengan demikian, pengguna tidak membutuhkan waktu lama dan koneksi cepat untuk memajang hasil jepretan. Wow. Gitu. Nah, jejaring sosial ini harganya tuh mahal, 1 miliar dolar. Nah lalu setelah itu diakuisisi oleh Facebook itu kan seperti kita tahu kan kalau kita buka Instagram tuh biasanya ada ini apa namanya ada hubungan sama kalau kita gitu. Kan sekarang ada yang kayak connect story upload di Instagram keluar di Facebook iya. Dan juga kita nggak heran lagi ya kenapa banyak banget cewek-cewek itu cowok-cowok juga ada yang foto-foto terfokus sama foto sendiri, gitu ya. Karena emang tujuan didirikannya ini. Tujuannya Instagram emang buat foto. Foto iya, sebenarnya. Iya, tujuannya Instagram okay, untuk foto. Gambar aplikasinya aja. Foto. Iya, kamera. Kamera. Iya, betul. Tapi kerennya ini, Bro. Apa mereka ini membuat Instagram aplikasi ini berdasarkan keresahan mereka gitu. Iya, betul. Jadi mereka enggak suka sesuatu, akhirnya mereka iya, membuat sesuatu hal yang mereka suka dan bisa dinikmati semua iya, orang. Betul. Jadi enggak cuman ngoceh doang. Iya. Aduh resah nih kayak gini. Nih, gini. Sosial iya, media gini-gini banget. Mereka tapi membuat ya, solusi. Iya, benar-benar. Iya, tapi gimana ya? Balik lagi kayak ke topik kita yang kemarin masalah pertemanan gitu ya. Iya. Ini loh pertemanan yang emang kita butuhkan gitu. Iya, si Sistrom dan Krager. Sistrom ya, dan Krager. And Krager gitu kalau kata Otniel. And Krager. Supaya gimana ya? Karena pertemanan yang kayak gini nyambung gini bisa membentuk kita sukses gitu. Iya yeah, betul. Dan gue semakin yakin kayak kita hidup nggak bisa sendiri doang. Iya betul. Kita betul, hidup sama orang lain. Iya, karena gitu kita yang makhluk sosial. Benar-benar. Iya. Sosial media. Enggak. Bisa jadi. Sosial aja. Sosial aja. Oke. Dan itu bisa membangun kita sampai hari ini harusnya kayak gitu sih. Iya betul. Kita masuk yang keenam. Yang keenam okay, itu ya, ada WhatsApp. Ya. Menjadikan aplikasi chat paling populer saat ini. Jadi emang bener ya, emang paling populer ya. Iya emang. Keluarga lo aja semua aplikasi semua chat ada. Ya. Iya. Perlu digarisbawain aplikasi chat aplikasi ya. Aplikasi chat ya. Iya, iya. Aplikasi ini kabarnya digunakan 1,5 miliar. 1,5. Lebih banyak dari Facebook. Padahal baru loh, terbilang benar, baru loh. Iya. Ini baru ada pengguna di seluruh dunia, bahkan laporan Sensor Tower. Okay. WhatsApp menjadikan aplikasi paling banyak diunduh di Play Store App selama 2019 coy. Selama 2019. Wow, 2019. Terbanyak ya? Terbanyak. Iya. Iya betul sih perkembangannya, aku ngerasa baru-baru ini. Pesat banget. Tapi emang gimana ya? Fitur WhatsApp itu lebih banyak yang kita butuhkan dibanding dari yang lain. Iya, ya, betul. Masalahnya WhatsApp ini kan digunakan dari seluruh dunia, iya enggak sih? Semua orang juga tahu WhatsApp itu apa. Iya, gitu. Betul. Tinggal minta nomor HP, langsung masuk WhatsApp. Iya, iya, iya. Dan emang dibutuhkan gitu loh. Karena dia ini cuman bukan menyangkup email tapi nomor HP coy. Iya betul. Karena iya, orang yang zaman dulu kalau misalkan mau kirim pesan nomor HP. Iya betul. Nomor HP. Setelah nomor HP baru mulai semuanya make WhatsApp. Iya. Keren banget sih. Tapi fiturnya juga mantep-mantep sih. Fiturnya sekarang ada juga WhatsApp bisnis sekarang. Iya, benar. Mendukung buat bisnis. Dan juga udah banyak fitur-fitur yang kayak share location, iya, yang betul, udah hubungan bermanfaat, sama Google bermanfaat, udah bisa kirim-kirim data lebih iya, mudah. Iya betul, kirim bener, foto, ya, kirim video foto, kan. Iya benar, dengan kualitas yang enggak dirusak ya gitu. Iya, ya, iya WhatsApp, betul, gitu, betul. Ya. Keren. Oke, kita lanjut. Jadi pada 19 Februari 2014, Facebook Inc mengakuisisi. Tuh kan. Oh, iya, maaf. Nih deh. Mengakuisisi nah, WhatsApp sebesar 19 miliar USD. Wow, oke, gede ya. Jadi tinggal dikali 14 berapa tuh? Iya, udah enggak usah. Udahlah pusing. Ya, aduh, kamu ya. Itu gitu kan lagi lah ya. Okay. Ini merupakan salah satu akuisisi terbesar hingga saat ini. Emang penghasilan paling besar di dunia kali ini ya, masalah jejaring sosial gitu. Emang ya, Facebook banyak banget duitnya ya. Dari dulu udah mengerikan. Iya, orang betul, lama itu. Betul. Yang ketujuh apa, teman? Ada Yahoo Messenger. Yahoo Messenger atau yang sering disingkat orang zaman dulu tuh YM. YM. Merupakan program pengirim pesan instan populer yang disediakan oleh Yahoo. Ya. Awal rilis bernama Yahoo Pager. Pager pada 9 Maret 1998. Oh, ini lebih jauh lebih lama. Jauh lebih lama. Udah lama banget ini. Iya. Di sini lagi kerusuhan, di sana mereka bikin aplikasi. Wah. Yahoo, udah. Ntar lu melenceng lagi. Oh, iya. Gimana jauh banget. Yahoo Messenger tersedia secara gratis dan dapat diunduh serta diakses menggunakan Yahoo ID yeah, yang biasa digunakan untuk mengakses layanan Yahoo yang lainnya. Yeah. Seperti Yahoo Mail, penggunaan ID ini juga bisa mengakibatkan pengguna dapat langsung diberitahu bila mendapat email. Oh. Yahoo Messenger. Aduh. Menawarkan berbagai fasilitas koneksi PC ke PC, PC ke ponsel, dan PC to PC service. Iya, banyak emang. File transfer, webcam, text message service, chat room juga ada. Iya, banyak ya. Ada, banyak iya. Chatroom ya. Iya, iya. Chatroom. Yahoo telah mengumumkan kerjasama dengan Microsoft. Enggak, kenapa? Kenapa, Jun? Enggak. Enggak, kenapa lu merasa geli dengan kata chatroom? Enggak, bro. Oh, oke. Okay. Gimana gitu? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi chatroom ini kita kayak ngobrol sama orang enggak dikenal kan? Iya. Iya. Iya, kan jadi kayak orang enggak dikenal dikumpulin di satu titik iya, gitu kan. Satu chat. Yeah. Nah itu mereka ngobrol di situ kan, okay. Random gitu kan, iya. Apa aja lah yang dibahas, agak serem sih ya, mungkin bahas matematika, fisika, sekarang tahu dadakan hukum Newton, iya. Ya ulang lagi, Yahoo telah mengumumkan kerjasama dengan Microsoft untuk bergabung dalam jaringan Instant Messenger. Hal ini mengakibatkan Yahoo Messenger dapat berhubungan dengan layanan Net Messenger milik Microsoft. Layanan ini mulai berfungsi sejak 13 Juli 2006 dan sampai sekarang saya enggak tahu. Iya, baru tahu saya. Oh, sempat ada hubungan sama Microsoft. Ada. Ya? Itu sih yang gua enggak tahu itu doang. Iya. Sisanya gua tahu. Memang ini email paling lama. Nyokap gua dulu kerja zaman baheula banget. Zaman baheula emang udah pakai email pake Yahoo yang pertama dipakai. Habis Yahoo, baru dia pindah ke Gmail. Iya. Iya. Oke. Nah, emang ya, bener sekarang, fitur-fitur pertama yang dikeluarin gitu ya. Keren. Iya. Keren. Itu pencetusnya lah kalau bisa dibilang. Iya. Kayak yang memotivasi yang lain untuk bikin ya. Benar. Oke, tuh. Lanjut. Yang ke-8 ada YouTube. Iya, buat kalian yang sering nonton YouTube nih, kita kasih tahu. Sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Didirikan oleh Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley. YouTube pertama kali muncul di internet pada tahun 2005. Kini YouTube merupakan platform berbagi video terbesar dan termasuk salah satu situs yang paling banyak dikunjungi dalam sejarah internet. Setuju gak lu kalau ini yang dibilang situs yang paling banyak dikunjungi? Setuju, karena iya, bagaimanapun setuju. Gimana ya, makin hari kita bukan cuman ngelihat cuman tulisan sih. Iya, makin hari harus ada audio plus visual. Iya betul. Iya. Audio plus visual tuh yang benar-benar dicari sekarang. Iya. Dan juga YouTube itu lebih mendominasi. Gue sebenarnya nggak tahu taktiknya apa ya. Cuman sebenarnya yang gue tahu tuh sebenarnya ada banyak, ada video.com, ada video. Oh iya, ada yang lain. Ada yang lain. Cuman entah kenapa YouTube ini memang mendominasi gitu. Cuma saya rasa kayaknya mungkin mendominasi karena ada Google. Iya. Karena support dari Google cuman bukan itu doang. Dibilang lagi. Apa-apa. Jadi YouTube ini didirikan oleh Jawed Karim, Steve Chen, dan itu udah gue baca tadi. Nah, setelah pertumbuhan Kamu. Lanjut, setelah pertumbuhan yang sangat cepat, Google mengakuisisi YouTube kurang dari setahun kemudian dengan biaya 1,65 miliar. Wow. Baru setahun. Belum. Kurang malah. Kurang dari setahun, kan? Iya. Wah, jadi menurut gue bener sih kayak yang dibilang, karena Google juga. Jadi kayak kalau Google pasti kan, kalau di Android pasti bawaan kan? Iya. Kayak mau enggak mau ya udah ada YouTube. Karena Yahoo juga udah enggak di bawaan lagi sekarang. Iya. Dan terfokus sama Google. Iya betul. Benar, gitu. Benar. Mungkin dari situ kenapa YouTube lebih trending gitu ya. Iya. Karena kerjasama. Iya betul. Benar. Dan mungkin YouTube juga enaknya tuh kita bisa milih apa yang mau kita tonton kan. Iya. Ada genre-genre yang bisa kita pilih. Iya. Mau dengerin musik doang. Iya betul. Iya tuh ada tuh. Mau denger apa-apa doang, semua dipisah-pisah gitu. Iya. Keren. Oke lanjut, yang terakhir ada Line. Oke, pendiri Line itu Lee Hae-jin. Iya, pendiri dari aplikasi Messenger Line. Iya, lulusan sarjana teknis di Seoul. Oh, ini orang Korea ya? Orang Korea. Pantesan di Line ada bahasa Korea. Iya. Beda lagi kan sama yang. Iya, betul. Iya. Nah, dia ini lulusan sarjana teknis di Seoul yang berkebangsaan Korea Selatan dan memulai karirnya di Samsung SDS. Nah, anak usaha dari Samsung Group. Lee Hae-jin adalah pendiri aplikasi Messenger Line. Li berada di peringkat ke-34 dalam daftar 50 orang terkaya di Korea yang dibuat Forbes tahun 2013, di mana kekayaannya dilaporkan mencapai $575 juta Amerika Serikat. Enggak tahu sekarang udah berapa ya. Iya, ini kan 2013 itu. 2013 kan. Iya, ini opa-opa yang keren sih. Iya, opa-opa keren. Opa-opa keren yang bukan cuma ganteng doang. Iya, kan. Ini berbakat gitu kan. Berpenghasilan. Dan kan kalau Line sendiri enggak cuma Messenger, kita tahu kan ada game-gamenya juga yang game-nya. Iya, benar. Aplikasi baca komik. Benar. Betul. Nah, tapi di sini juga kita lihat mereka kerja sama Samsung ya. Iya. Bukan. Di sini memulai karirnya di startnya. Iya, si Lee Hae-jin baru mulai kerja tuh di Samsung gitu. Jadi setelah dia udah mulai mulai belajar, mulai tahu. Oh, setelah dari magang lah pertama. Iya betul, magang, cari ya? Pengalaman dulu lah gitu. Baru dia pindah ke bikin sendiri. Iya, iya. Oh, betul. Oke, lanjut ya. Para pakar keuangan memastikan kekayaan Lee berasal dari pertumbuhan dari pengguna LINE. Gue setuju banget karena LINE juga udah gede banget sekarang. Iya sih, gue pribadi pakai LINE. Iya. Kita semua pakai LINE. Iya. Lu juga pakai kan? Pakai lah. Iya betul. Nah, yang saat ini melampaui 300 juta pengguna di seluruh dunia. Aplikasi yang tersedia di iOS, Android, dan PC telah tersedia dalam 14 bahasa. Wow. Iya. Ada Jepang, Thailand, Taiwan, dan di Jepang, Thailand, Taiwan itu sebagai 3 pasar terbesarnya. Jadi yang terbesarnya itu di Jepang, Thailand, dan Taiwan. Oh, gue pikir Indonesia. Iya, karena tapi Indonesia masuk ada bahasanya kan? Oh, iya sih. Iya. Ya. Ini kan sebagai pasar terbesar, Bro. Iya. Paham. Jadi emang lebih ke ini Asia ya. Iya, ya, lebih ke Asia sih. Iya. Oke, mungkin informasi kita cukup dulu sampai di sini. Aja dulu ya. Ya, oke. Buat teman-teman yang mau request, mau curhat-curhat, boleh ya kirim di WhatsApp kita, boleh DM kita. Boleh. Oke, mantap. Dan mungkin itu aja kali ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan konten-konten kita yang menarik. So, tetap stay tune di Talitakum Radio. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubur jeri penuh kemuliaan. Kembali lagi di acara kita di X-School Extraordinary After School. Yeah. Tadi kita udah bahas tuh ya, beberapa sosial media yang udah banyak trending dan banyak yang digunakan betul. Yang sampai banyak ada yang semiliar lah, bermacam-macam gitu kan. Betul. Dan kali ini kita mau bahas nih dampak baik dan buruk dari sosial media. Kita mulai dari yang negatif. Oke. Yang pertama, dampak negatif sosial media. Susah bersosialisasi. Oke, susah bersosialisasi dengan sekitar karena pengguna sosmed menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Chatnya ya. Asik-asik aja sih. Asik-asik aja ya. Iya, oke. Yang kedua, membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Oke, lebih selfish ya. Lebih egois. Oh, selfish apaan? Iya. Selfish itu egois. Iya. Oh. Otak Anda selfish langsung foto kan? Enggak. Apa? Selfish ikan. Oh. Fish ya. Jokes Anda begitu ya. Terus apa? Terus kamera apa, fish eye apa, mata ikan? Enggak kan? Susah loh. Fish eye mau mata ikan. Dia ketawa. Aduh, telat. Lanjut. Yang ketiga. Tertinggal dan terlupakan bahasa formal karena pengguna sosmed lebih sering menggunakan bahasa informal. Bahasa tujuh gua. Iya, bahasa yang gaul-gaul seharian. Iya, betul. Gue lo. Ketemu guru gue lo dipukul. Enggak dong, jangan. Remon doang emang. Ketemu guru gue lo enggak boleh gitu. Iya. Oke, lagi yang keempat, mengurangi kinerja. Iya, betul. Lebih orang lebih cenderung mager ya, terus ya. Kayak nanti ditunda-tunda. Iya, generasi rebahan kan. Iya. Ya ini nih yang aku rebahan tuh, tolonglah dikurangin lah. Iyalah. Ya. Mulailah produktif gitu loh. Iya, muda lu. Masih main-main biasa. Iya. Terus giliran tua baru produktif gimana? Iya. tapi keren, Bro. Enggak dong, tua produktif cepet-capek. Iya, tapi keren bro, kalau misalkan tua produktif tuh kayak kakek pagi-pagi tuh lari pagi. Enggak, gitu. Itu nggak produktif. Kakek gue produktif, umur 75 manjat pohon. Gue serius. Wow, keren banget. Itu pas muda main media sosial nggak? Agak belum ada. Iya, agak belum ada dong. Belum ada. Emang ada dari itu. Nah, dia tuh jadi di halaman rumahnya ditanemin pohon rambutan, pohon sukun. Iya. Nah, jadi kalau udah berbuah, dia manjat sendiri gitu. Kamu bukannya kamu yang manjat. Anda jauh rumahnya, jauh. Iya, seenggaknya peduli kakek gitu loh. Iya, maksudnya kalau gue dateng gue nunggu libur itu udah enggak musim lagi, bro. Emang BTW rumahnya di mana? Di Babakan. Jauh. Babak. Jauh pokoknya. Oke, yeah. Oke. Lanjut. Oke, lanjut Mon. Yang kelima nih teman-teman, berkurangnya privasi. Yeah. Bener, ini gue sepakat. Ini bener nih, ini bener. Paling mantep. Bener. Dari 7 ini paling mantep. Iya, betul. Tahu gak kunci gue sekarang menjalani hidup ini apa? Apa? Jujur dan adil. Karena ya? Apa? Karena sudah tidak ada privasi. Iya betul. Untuk apa disembunyiin? Untuk apa disembunyiin? Karena toh juga nanti ketawa juga. Iya. Sama intel internet juga tahu. Intel para stalker. Iya betul. Lu misalkan nyembunyiin suatu nih, tapi ntar juga internet tiba-tiba tahu sendiri. Iya. Misalkan nih lu nggak mau ngasih tahu ke orang-orang lu hubungan pacaran sama siapa. Iya. Ujung-ujungnya orang-orang mereka tiba-tiba tahu. Iya betul. Ya, betul. Dari mana itu? Kunci dari gua adalah kita jujur sama hal-hal yang penting gitu. Iya. Dan jangan sampai hal-hal yang nggak penting lu keluarin juga. Maksudnya lu tahu batasan gitu loh. Teman-teman juga tahu batasan gitu kan. Iya betul. Dan makanya jujur itu supaya privasi kita itu jadi orang tahu, kita juga tahu, jadi kita nggak masalah juga. Iya betul. Dan orang juga selalu mengumbar privasinya biasanya di media sosial. Iya, itu yang masalah. Kayak menurut gue kayak curhat sembarangan gitu. Itu sayang sih kalau kalian curhat sembarangan gitu. Itu sih yang gue juga bingung. Itu itu juga faktor berkurangnya privasi bukan karena dicari stalker, emang dia yang keluar sendiri. Iya. Emang dia yang menunjukkan. Dia ngumbar gitu. Iya gitu. Ya, lo tau gak sebenarnya bahayanya ngumbar kayak location itu apa? Apa tuh? Misalkan nih lu foto nih. Terculik bisa. Iya, bisa betul. Ada misalkan ada orang yang enggak suka sama lu, sama teman-teman, sahabat Teltaku, tiba-tiba bisa langsung dikejar, coy. Iya, betul. Itu sih yang masalah. Betul. Serem juga serem, sih. Serem. Iya. Makanya gua kalau Sherlock, jadi kalau gua Sherlock, gua ngepost, gua tahan, nanti kalau misalkan gua udah pulang baru gua post Sherlock. Iya, biar enggak tahu. Oh, biar pasti samperin ke sana. Ya, jadinya enggak ada. Buang-buang uang kos udah ke Papua. Dari terus, Aceh, bongkong-bongkos, bongkong-bongkos. Kalian kena prank gitu. Fotonya padahal dari Google. Iya. Jangan dong. Oke, lanjut nih ya. Yang keenam nih teman-teman. Apa? Kejahatan dunia maya. Iya. Ini sering nih. Iya, udah bukan kejahatan dunia nyata lagi ya. Dunia iya. maya udah ada kejahatannya. Yang jual ini kualitasnya bagus, harganya mahal. Oh, kejahatan ya, dunia maya itu bisa ini, Bro. Iya. Kan sekarang ada orang yang masang akun email hubungin ke akun bank itu ada kan ya? Ada. Nah, dari situ juga orang bisa jadi kalau hacker yeah, yeah. bisa ngambil isi duit kita dong. Iya. Ngambil data-data itu udah seserem jahat, itu loh dunia ini. Jahatnya iya. dunia ini udah kayak gitu loh. Iya, iya. Kejahatan juga kayak misalkan melecehkan nama orang. Iya. Yeah. Bullying. Bullying bambu. Wah. Itu baling. Aku malas nanggepinnya. Iya, udahlah. Iya, udahlah. Iya, jangan gitu dong teman-teman. Sudahlah. Gitu dong. Ya. Lanjut deh gue. Ini tapi si Raymond benar juga yang dibilang kalau kejahatan ini mah ya yang dibilang tadi Mon. Itu jual beli online itu yang suka nipu tuh. Iya, yang suka nipu. Iya. Di misalkan di kayak elu ya Nila. Kamu penipu ya ternyata ya. Enggak. Kamu pelakunya? Enggak. Oh. Kan jadi kayak di si Raymond pernah ketipu, Bro. Wah. Di masa kan lu cerita waktu itu. Iya. apa tuh? Ceritain lah Mon. Hah? Ceritain Mon. Jadi ini agak malu sih. Iya. Dulu gue pernah beli HP bekas. Iya. Ketemu orang lewat Facebook. COD. Iya. Ya, terus pas. Tapi fisik masih bagus kan? Iya. Iya. Sampai rumah kusuk gitu. Iya gitu. Orangnya udah gak tahu kemana. Di blokir gue. Gitu. Dan dari situ gue lebih hati-hati. Wow. Iya. Ini pelajaran buat kita semua sih. Iya. Sama yang kan juga. Jangan ikuti jalan saya. Kalau mau beli apa-apa baru aja. Iya. Tergaransi, terjamin. Iya. Iya. Beli online nggak masalah ya. Iya sih. Cuman iya. hati-hati lah. Hati-hati. Tetap hati-hati juga. Iya, betul. Iya. Sama ini juga yang dibilang kayak yang penipuan berkedok kayak seorang wanita cantik mendekati iya, kamu tuh. Gitu kan. Dan kamu merasa aku diperhatikan, merasa kayaknya HP Anda virus semua isinya. Bukan, kan gue mau jemput pengalaman tadi gue mau jemput. Ada batuk-batuk kebohongan. Iya. Enggak gitu kan. Jadi hati-hati lah kalau sosial media itu kejahatan. Tidak dibalas lagi. Udah makin bohong. Udah makin banyak lah kejahatan. Enggak dunia nyata doang kan. Tapi itu sisi negatif ya. Lanjut ya. Masih ada sisi negatif. Lanjut Mon. Apa tuh Jun? Lanjut Jun. Pornografi. Iya. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun dapat mudah diakses. Ya betul. Terkadang setuju seorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi, tapi sudah enggak jadi privasi lagi. Ya karena sudah diupload. Makanya dan biasanya upload itu buat cari perhatian. Iya, tapi buat gue gimana gitu. Gak ada ya? Manfaatnya lu. Mungkin ada. Kita butuh sahabat Taltakum juga kasih pendapat gitu ya. Kenapa sih orang-orang itu mau aja gitu ya? Apa namanya? Membagikan sesuatu yang tidak harusnya dibagikan. Iya, karena bagaimanapun kan itu kan privasi gitu iya, ya. Iya. Dan juga kan langsung ketahuan sorry to say ya, misalkan ada anak SMA ya talk dalam nama Yesus, mereka kena skandal begitu gitu. Okay, tapi mereka share. Iya, iya betul. Secara betul. Tidak langsung. Kenapa di share gitu? Dia mempermalukan dirinya sendiri. Iya, gak sih? Iya, betul. Kenapa betul. Harus kayak gitu? Iya. Ini mungkin jangan. Apa mungkin buat keren, buat gue gak keren sih. Enggak. Malu iya. Itu sih penyakit zaman sekarang ya. Penyakit zaman sekarang narsis gitu. Bukan. Apakah narsisnya harus kayak gitu? Kayak sesuatu yang buruk tuh dianggap keren jadinya, Bro. Iya sih. Yang jadi negatif yang dianggap keren. Iya. Merokok terus di foto, di posting. Iya, keren. Itu merasa keren. Keren-keren ketahuan orang tua dipukulin aja. Iya loh. Kayak mengumpat di sosial media menganggap keren, pas ketahuan orang tua dipukulin, panik. Gitu sih. Di sosial media trendy, di dunia nyata digebukin. Iya. Iya. Sedih. Tapi gue pernah Bro kelepasan gitu. Apa tuh? Ngomong kasar. Lu ngomong kasar di grup, lu cerita sih. Ya ini biar cerita lagi dong biar sahabat Taltakum belajar dari kesalahan Anda. Oke, jadi gini, jadi waktu itu gue sempat punya grup chat kan sama teman-teman gue. Iya, yang biasa ngomong kasar kan? Hah? Enggak dong. Jadi pernah waktu itu sekali gue mencoba lah untuk mengumpat gitu kan. Iya. Untuk berkata kasar. Yeah. Salah grup. Gua kirim ke grup keluarga. Keluarga cemara. Iya. Bapak gua dateng masuk kamar. Jegrek. Kamu ngomong apa buat Niel? Gitu. Gua panik, gua diem doang, gua diem tengkurep. Setengah jam gua tengkurep. Kecepatan WhatsApp bapaknya lebih cepat dari tombol unsend-nya Otniel. Iya. Gitu baru mau di unsend, mata bapaknya ketahuan. Sama kepergerakan kakinya. Iya, cepat itu sekali. Itu ada perbedaan dua lantai apa gimana? Jaraknya kamar deket? Jauh, lima langkah. Kamu punya hotel dari lima lantai? Enggak. Lima lantai itu lima lantai. Iya, bapaknya The Flash, Bro. Iya. pergerakannya signifikan. Gitu. Gak gitu, itu udah ada 5 menit lah. 5 menit gue gak sadar kan. Gue gak sadar. Iya gak sadar, gue kirim di grup keluarga. Terus gue pas lagi scroll-scroll di Instagram. Oh iya, lupa tadi salah grup. Ya ampun. Itu kebiasaan yang tidak perlu dilakukan teman-teman. Jadi teman-teman, itu gua kebiasaan, jadi itu gua juga salah. Bukan kebiasaan itu ya. Oh, salah. Jadi teman-teman ya, pelajaran yang kita dapat dari kesaksian Othniel. Apa? Apa yang lu dapat? Berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, iya. Cek grup WhatsApp dulu sebelum mengechat. Enggak usah lah, enggak usah itu. Sebelum berkata kasar. Jangan ngomong kasar lah, udahlah itu penting lah. Udah itulah. Iya. Anda pakai mirror. Sedih juga. Oke okay, oke okay. Tadi kita udah bahas dampak negatif gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Sekarang kita mau masuk ke dampak positif. Positif. Yang pertama itu untuk menghimpun keluarga saudara kerabat yang tersebar. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi emang sih kayak apa kayak yang saudara-saudara jauh. Iya betul gitu ya? betul kayak misalkan saudara-saudara yang semarga gitu kan. Iya yang jauh-jauh. Ya carinya biasanya nyokap gue juga cari lewat Facebook sih. Iya. Gitu biasanya. Tapi dari sini kita juga bisa tahu media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya bisa ya juga kan? Sih bisa juga sih. Kalian bisa cuman di rumah satu ruangan kalau main HP semua kan jadi jauh kan sekeluarga kan. Gils, keren iya. banget sih. Gila kan? Si Raymond sih keren banget sih. Gimana mon mendekatkan yang jauh? Menjauhkan yang dekat. Ini kita ada nanti satu segmen Raymond ini ya. Bersama dengan Raymond. Iya, bersama dengan Raymond. Jejak Raymond. Iya, enggak gitu. Jejak saya enggak boleh ikutin. Oke, next ya. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Hati-hati hoax. Nah, iya tuh. Iya, benar. Bahaya tuh. Oke, yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Betul, gue setuju banget. Iya, banyak teman banyak rezeki. Iya, karena gue sendiri punya grup-grup gitu sih kayak di Facebook sendiri gue ada cari komunitas gitu untuk lebih komunitasnya apa tuh? Iya tuh apa tuh? Aduh apa yang tahu tuh? Oke yang keempat, oke yang keempat jejaring sosial membuat anak remaja jadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Perhatian di media sosial. Iya empatinya di media sosial itu nggak sih yang kata kirimkan 10 ini maka ibu ini akan ditolong. Iya benar. Iya, ketik amin betul. Agar penyakit anak ini sembuh. Sebenarnya kan enggak sih? Iya kan enggak ngaruh cuma ketik amin. Tapi sejak kapan Tuhan bekerja sama dengan media sosial? Ini sebenarnya gue bingung antara dampak negatif dan positif ini. Iya itu. Iya. Tapi mungkin bisa dengan mendukung doa. Dengan kalimat doa yang real dong bukan amin di enggak, Facebook. Tapi kalian tahu kan sekarang kayak waktu itu ada juga berita Mbak-mbak nolongin driver ojek online dengan cara mengirimkan donasi dan di share lewat media sosial. Bisa sih. Gitu. Tapi mungkin nggak ada salahnya sih buat gue sih masih riskan. Cuman ini tidak salah tapi tidak sepenuhnya benar kayak misalkan kirim doamu. Cuman kadang-kadang gimana ya? Itu sebenarnya buat keuntungan yang punya media sosial itu sendiri sih. Komennya banyak, like-nya banyak, share-nya banyak. Itu jadi keuntungan mereka sendiri. Iya. Terkadang mereka juga ngambil fotonya di Google. Menyedihkan kan? Gak gitu dong. Cuma bener-bener kayak caper banget. Iya itu caper. Iya. Oke okay, next lanjut yang kelima. Yang kelima. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Iya. Benar. Karena ini sosial media sekali lagi gitu ya. Supaya cara berbicara kita dan ngobrol sama orang lain itu lebih terlatih. Iya. Betul. Kayak keterampilan kan kayak untuk kan sekarang banyak yang otodidak. Nah belajarnya dari media sosial. Benar-benar. Yang keenam sebagai media berkomunikasi. Jelas. Oke. Jelas. Yang ketujuh media bertukar data. Ya, setuju. Ya. Yang kedelapan media promosi dalam bisnis. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi. Iya, ya, memungkinkan pengusaha kecil lebih berkembang tanpa banyak biaya. Iya, betul. Oke, cukup sekian ini aja yang kita bisa bagiin dari dampak negatif dan positif dari sosial media. Oke. Oke. Nanti balik lagi bersama kita di Telitakum Radio. Cita dunia. yang sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkah. Selamat datang. Oke, balik lagi bersama kita di Talitakum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Oke. Ya, balik lagi bersama kita di X-School. Extraordinary. Saya sendiri. Kok sendiri? Enggak dong. Oke. Untuk segmen kita yang terakhir, kita akan membahas dan memberitahukan tips menggunakan sosial media dengan bijak. Ya. Yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi. Tadi udah ya. Dan ini ya saran aja dari kita kan. Iya. Yeah. Oke, yang kedua, jaga inner circle. Apa sih itu? Itu. Nah, periksa lagi itu kayak lebih ke lingkungan. Lingkungan sosial media kita kan yang follower kita atau following kita kan. Iya. Yeah. Iya. Nah, itu periksa lagi follower atau temanmu di sosial media. Sebaiknya jangan menerima permintaan pertemanan dari ya orang yang tidak begitu kamu kenal. Ya, yang ketiga, jaga etika. Ini penting sih karena kan di mana-mana juga etika harus dijaga sih. Iya, betul. Dalam pergaulan emang harus jaga etika kan. Perhatikan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu ketik gitu. Oke, yang keempat, no sara no hoax. Gimana, Mon? Setuju, Mon? Iya, setuju sekali. Iya, kan? Karena emang Anda mau ditipu berita gitu iya, kan. Iya, betul. Hoax berita itu yang bohong-bohong pas ketika sesuatu berita gitu. Iya. Anda bela mati-matian ternyata itu hoax. Iya. Coba di coba di apa namanya? Iya, coba cari tahu deh. Iya, cari tahu lagi. Apa enggaknya? Dipastiin lagi. Iya, Sarah juga enggak boleh di mana-mana juga. Iya, lah, betul. Iya. Nah, selanjutnya cantumkan sumber konten. Setiap Anda sumber konten, ya, memberitakan atau kayak membagikan konten-konten atau berita-berita. Iya. Kalian tuh wajib kayak memberikan sumbernya dari betul. Itu kayak terpercaya atau tidak gitu kan? Iya, betul. Kalian juga harus tahu itu. Iya, karena apa? Karena biasanya tuh dengan kita mencantumkan sumber berita itu bisa lebih lebih terpercaya, gitu. Iya. Selanjutnya sarana pengembangan diri. Sarana per. Ya, kita juga tahu kan media sosial itu bisa jadi pengembangan diri. Mau bakat kita juga bisa di upload media sosial. Siapa tahu kita direkrut orang gitu. Iya, betul. Siapa betul. Tahu. Untuk menambah ilmu kan bisa kayak otodidak belajar mandiri lebih lagi kan. Media sosial bisa. Gitu, iya. Yang nih yang terakhir. Oke. Bangun jaringan. Bangun jaringan. Dengan sosial media kita juga bisa menambah relasi dengan teman-teman kita gitu. Iya, nah, siapa tahu kita butuh atau kita bisa dibantulah, kita bisa hubungi teman-teman kita atau mungkin teman kita yang sedang kesusahan bisa kita bantu. Bisa lebih menambah kenalan bisa, Iya, betul. Karena pada dasarnya kita juga makhluk sosial. Iya. Benar banget. Jadi bangun jaringan itu sangat penting gitu. Iya. Penting banget, Bos. Supaya kita semua enggak jalan sendiri gitu dalam media sosial juga ini. Dan karena gue juga ngerasa kalau di sosial media ini mudah banget gitu untuk membangun jaringan kan. Iya, gampang. Iya, betul. Dan mungkin itu aja kali ini di tema kita di media sosial. Kita mungkin masih minta tanggapan teman-teman ya. Kalian ini tim yang mana gitu? Yang baik atau yang buruk gitu kan? Langsung aja komen ke kita dan kita bakal kasih tahu bagaimana solusinya. Iya, gitu. betul. Dan juga mungkin itu aja hari ini. Mungkin kita akan ada lagi di hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Ada kami ada di dengan tema-tema yang sangat menarik dan konten-konten kita yang menarik. So, mungkin itu akhir kata saya Ishak Junior di sini. Saya Joshua Raymond. Saya Daniel Francis. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.